Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pagi ini semoga penuh berkah untuk kita dan keluarga. Mudah-mudahan kesempatan yang kita manfaatkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang pagi ini bisa bertemu dan berkumpul di TA Aula Duna Al-Islamiyah di Cimanggis, Depok, hari Ahad tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Juli tahun 2024. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada satu peristiwa besar yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal perang dan pertempuran. Dalam hal misi militer. Kalau pada perang-perang yang lain, sebelum maupun sesudah itu, informasi maupun berita tentang pertempuran itu memang sengaja dikaburkan. Bagian dari strategi, itu adalah taktik. Sehingga membuat pihak musuh tidak bisa mempersiapkan sebaik-baiknya. Kalau beliau ingin mengarahkan pasukan ke sebuah tempat yang berada di arah utara, itu dikesankan dan dibuat seolah-olah pasukan akan menuju ke selatan. Bahkan ketika pasukan itu mulai bergerak meninggalkan kota Madinah, itu arahnya ke selatan dulu. Sehingga pihak mata-mata musuh ataupun orang-orang yang memang tidak suka akan menyimpulkan, oh pasukan ini akan bergerak ke arah selatan. Tapi dalam hitungan waktu sehari, dua hari, atau waktu-waktu tertentu, Nabi Muhammad SAW langsung membelokkan arah pasukan yang dari selatan langsung dengan cepat melambung kemudian menuju ke arah utara. Itu yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk perang yang satu ini tidak, yaitu perang Tabuk. Dalam perang Tabuk Nabi Muhammad alaihi wasallam sejak pertama kali mengumumkan itu sudah dijelaskan, kita semua akan berangkat ke Tabuk. Kenapa? Karena memang tantangan medan perang di Tabuk itu terbilang berat. Dari sudut pandang apapun dan dari aspek apapun, medan perang Tabuk itu terbilang berat. Satu, mulai dari jarak. Jaraknya ribuan kilometer. Dua, cuaca saat itu sedang panas ekstrim. Kemudian kondisi kaum muslimin yang sedang sedang lemah secara ekonomi dalam hal permodalan. Kenapa? Karena modal yang dimiliki oleh kaum muslimin waktu itu sudah digunakan untuk modal berkebun dan berladang. Artinya uang cash itu tipis dan minim. Rata-rata penduduk Madinah itu kan berkebun, terutama kebun kurma. Pohon kurma itu ya berbuahnya satu kali saja dalam satu tahun. Tapi untuk berbuah itu kan perlu persiapan beberapa bulan, bahkan sampai menjelang panen pun perlu perawatan, dan itu membutuhkan modal. Sehingga penduduk kota Madinah itu uangnya udah habis untuk ya, untuk berkebun. Karena waktu pengumuman itu disampaikan akan apa berangkat ke Tabuk dalam rangka berperang ya, menghadapi orang-orang Romawi yang sudah melakukan apa aksi provokatif dengan apa mengganggu kaum muslimin di perbatasan. Ya, bahkan mereka juga tersiar dan terdengar berita akan melakukan apa aksi militer. Nah, sejak pertama kali itu diumumkan, posisi perkebunan kurma waktu itu sedang mulai masuk musim panen. Ya, musim panen. Sehingga uang yang di tangan kaum muslimin itu, uang segar, itu sudah habis dipakai. Kalau kita di kampung, misalkan para petani padi itu ya kan. Para petani padi itu mereka sejak pertama kali apa namanya persiapan untuk tanam di sawahnya dibajak, kemudian dibiarkan dikasih pupuk dasar ya, kemudian harus beli benih, kemudian ditebar, terus di apa ditanam ya, kemudian perawatan segala macam. Itu beberapa saat sebelum panen itu posisi para petani itu tidak memegang uang cash. Tidak memegang uang cash. Jadi hidup dengan ya apa adanya. Itu rata-rata petani di pedesaan yang apa yang jumlahnya biasa ya, bukan kemudian petani apa dengan sawah yang luas ya. Jadi menunggu saat-saat panen. Nah, kondisi para sahabat waktu itu di kota Madinah juga demikian, sedang menunggu panen raya kurma. Ya. Itu juga perjuangan. Kenapa? Durasi perang itu kan tidak bisa dipastikan mau berapa lama. Apakah nantinya setelah berangkat kemudian berbulan-bulan sehingga tidak sempat dipanen? Pohon kurma kalau nggak dipanen buahnya ya nanti akan membusuk juga, akan rugi berkali-kali lipat. Kan? Tapi memang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu sami'na wa ata'na. Demikian juga musuh yang akan dihadapi, calon musuh ya. Calon musuh yang akan dihadapi itu bukan musuh biasa, itu musuh sudah apa mancanegara ya. Bukan lagi sesama apa orang Arab, sesama suku yang ada di jazirah. Sehingga sama-sama mengetahui seluk-beluk berperang seperti apa, ini menghadapi pihak asing yang sudah terkenal ribuan tahun dengan kekuatan militernya itu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang mengumumkan dari awal bahwa kita akan berangkat ke Tabuk. Persiapkan semuanya. Ya. Nah, pada saat pengumuman itu disampaikan, ya, maka orang-orang yang beriman, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menerima itu dengan apa, dengan lapang dada, artinya mereka semangat juga mempersiapkan segala sesuatunya. Walaupun demikian, untuk menepis rasa berat bagi yang ingin berangkat, mungkin mikir ini, mungkin mikir itu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat Al-Quran, tepatnya dalam surat At-Taubah, dan itu sekaligus untuk memberikan semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain supaya berangkat. Nah, di antara yang Allah firmankan adalah surat At-Taubah ayat 120, Qala Allah Azza wa Jal, ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-A'rabi an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wa la yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi 'amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ayat ini memang diturunkan dengan latar belakang perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Nah, walaupun demikian kita punya keyakinan bahwa tiap-tiap ayat Al-Qur'an itu ya untuk kita semua. Kronologinya memang ada, ya, sabab nuzulnya pun demikian. Tapi kalau secara makna dan pengamalan itu tidak hanya berlaku saat itu. Isi dan kandungan ayat ini juga berlaku kapanpun dan dimanapun. Asalkan ya, contoh kasusnya sama. Apa itu? Sama-sama berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka siapapun yang sedang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun wujud dan bentuknya, dengan membaca ayat ini, itu akan termotivasi. Ya. Kalaupun berat, ya tetap diusahakan untuk dihadapi. Meskipun sulit, ya tetap dijalani. Kalaupun capek, capek itu ya, ya dianggap sesuatu yang memang harus terjadi. Ya kan? Ada lapar, ada haus, ya. Mungkin apa dengan segala keterbatasan. Tapi segala keterbatasan yang ada bukanlah suatu alasan atau sesuatu yang mencegah untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya tidak sepatutnya penduduk Madinah dan suku-suku Arab yang ada di sekitar kota Madinah. Ya, tidak sepatutnya dan tidak seharusnya. Ya, untuk berada di belakang, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak pantas lah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kita berangkat untuk berperang, persiapkan segala sesuatunya. Maka penduduk Madinah, artinya kaum muslimin, enggak pantas untuk menolak. Ya. Jangan beralasan apapun, saya tidak akan ikut. Ya. Bukan hanya penduduk Madinah, bahkan waman haulahum minal a'rabi, suku-suku Arab yang ada di sekitar kota Madinah itu, kabilah-kabilah itu. Jangan sampai tidak ikut. Apalagi wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Apalagi lebih mementingkan diri sendiri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ingin selamat, ya, tetapi tidak mau berkorban untuk keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai takut mati lalu membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang sendiri. Jangan kemudian urusan ladang, kebun, ya, kemudian apa, rumah, keluarga, itu mengalahkan, ya, cinta dan prioritas utama untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak seharusnya lah. Artinya, ayo penduduk Madinah, ayo suku-suku yang ada di sekitar kota Madinah, berangkat. Jangan mau tertinggal. Ya. Jangan mau kemudian berada di Madinah sementara Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu berangkat berjuang fisabilillah. Apalagi itu tadi wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Tidak mampu menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di posisi yang pertama. Ya, dalam hal apa? Pengorbanan. Nah. Kenapa demikian? Allah Azza wa Jalla menjelaskan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Karena mereka yang berangkat semangat untuk berjuang di jalan Allah, membela Islam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang mereka rasakan dan semua yang terjadi seperti haus. Dhama'un itu artinya haus. wala nasobun, capek, wala makhmasatun, lapar, fi sabilillah, di jalan Allah. Karena itu kan suatu konsekuensi yang enggak bisa dihindari, berangkat dari Madinah menuju Syam. Ya, menuju Syam. Yang sekarang itu areanya masih di, kalau sekarang ya, untuk kondisi sekarang ya, masih antara Arab Saudi dengan Yordan. Karena Tabuk itu sekarang masih sekarang itu masuk dalam wilayah kerajaan Arab Saudi. Kalau dulu orang bilangnya ke arah Syam. Gitu. Itu jauh. Perjalanan bis saja sudah sampai apa namanya belasan bahkan puluhan jam ya, kalau kita hitung 20 jam ke atas. Nah, dalam perjalanan panjang itu jelas konsekuensinya ya harus menahan lapar, menahan haus. Ya. Kemudian pasti nasobun. Nasobun itu artinya capek. Gak mungkin gak capek, gak mungkin gak haus, gak mungkin gak lapar. Wala yapauna mauti'an yaghizul kuffara. Dimanapun mereka singgah, lalu membuat orang-orang kafir itu marah, tersinggung. Wala yanaluna min aduwin naila. Apalagi kalau kemudian bertemu langsung dengan musuh, lalu bisa menimbulkan kerugian di pihak musuh. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Kecuali pasti dicatat dan ditulis untuk mereka semua itu sebagai amal salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Ini prinsip dan spirit ya, ketika kita memutuskan untuk ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan dakwah ya, dalam program tarbiyah, tidak hanya di lingkungan pondok pesantren tapi di tengah-tengah keluarga bersama dengan masyarakatnya ya, di lingkup apa ruang kerjanya, dimanapun dia berada ya, ketika sudah menyatakan saya ingin menjadi bagian dari jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu jalan dakwah. Karena itulah jalan hidup yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Artinya yang beliau pilih itu apa? Ad'u ilallah. Aku berdakwah untuk Allah dan kepada Allah. Ya. Otomatis ketika sudah menjatuhkan pilihan, saya ingin bergabung dan menjadi bagian dari jalan yang telah dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah pasti capek, nggak mungkin tidak capek, tidak mungkin tidak capek. Nah, para sahabat saja, mereka juga mengalami kecapean, pasti ada kondisi-kondisi ketika makanan atau minuman itu terbatas, bahkan tidak ada sama sekali. Kok kita, para sahabat, kok para sahabat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak peristiwa ya, itu digambarkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam harus menahan lapar, harus menahan haus. Ya. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah semua itu tercatat sebagai amal saleh. Illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Yang terus diingat bahwa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jangan berkecil hati, jangan kemudian pesimis. Apalagi kemudian berpikir negatif. Dapat apa saya? Apa manfaatnya? Apalagi merasa saya enggak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mampu memberikan sesuatu. Ya. Allahu Azza wa Jalla berfirman, Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Pokoknya teruslah berbuat baik. Pahala, ganjaran, balasan ya. Itu sudah Allah jamin dan Allah pastikan. Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala menjelaskan. Qala rahimallahu taala yu'atibu ta'ala al-mutakhallifina an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Allah subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang tidak ingin ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam peristiwa perang Tabuk. Min ahlil madinati wa min wa man haulaha min ahya'il Arab. Penduduk Madinah dan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitarnya. Wa raghbatuhum bi anfusihim an muwasatihi fi ma hasala min al masyaqqati. Fa innahum naqasu anfusahum min al ajri. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegur mereka yang lebih mementingkan diri sendiri daripada ikut berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam berjuang bersama Nabi itu hasala minal masyaqqah, itu pasti berat, capek, resikonya luka, resikonya sampai kehilangan nyawa. Kenapa? Kalau memilih tidak ikut, mengambil keputusan saya tetap di sini, tidak mau sama-sama berjuang, fa innahum naqasu anfusahum minal ajri, itu sama saja melewatkan kesempatan mendapatkan pahala. Padahal pahala itu kan bekal, bekal untuk perjalanan panjang seorang hamba menuju akhirat. Sama kan seperti orang melakukan perjalanan misalkan dari tempat camping sampai ke puncak. Ini kan perlu bawa makanan, perlu bawa minuman, perlu bawa bekal apapun itu ya. Alas kaki, penghangat. Atau misalkan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Yogyakarta. Ya bekal-bekal itu kan harus dibawa. Kelengkapan administrasi, alat komunikasi, ya kan, kemudian akomodasi, makan, minum, pakaian dan yang lainnya. Alamat yang dituju itu adalah bekal. Kalau perjalanan di dunia yang sudah bisa diperkirakan, bahkan dipastikan jarak, waktu, ya, kemudian berapa lama, itu saja perlu persiapan-persiapan. Itu saja harus ada bekal. Apalagi perjalanan ke akhirat yang sedemikian panjang. Hitungannya bukan hari satu, puluhan, ratusan. Ya. Tapi hitungannya itu ribuan hari. Bahkan puluhan ribu, bahkan jutaan hari. Karena satu hari saja itu seperti 50 ribu tahun di dunia. Nah, maka bekal itu penting. Nah, bekal yang harus kita persiapkan apa? Apa itu? Pahala. Pahala itu didapat dari mana? Ya dengan beramal saleh. Ketika kesempatan beramal soleh itu dibuka, ya, peluang mendapatkan pahala itu sudah disampaikan. Ya. Yang tidak mengambil kesempatan dapat pahala, yang tidak masuk pada pintu amal soleh yang sudah terbuka, siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang kemudian dirugikan. Ya. Karena masing-masing berbuat untuk dirinya sendiri. Kata Imam Ibnu Katsirin rahimallahu, fa innahum naqasu anfusahum minal ajri, itu sama saja melewatkan kesempatan untuk dapat pahala. Kok bisa sih, pahalanya sebesar apa memang? Pahala yang dijanjikan itu sebanyak apa untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagian orang berpikir bahwa berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya untuk orang-orang tertentu. Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu terbatas bagi mereka yang punya ilmu, lalu ilmu itu yang disampaikan. Bagi mereka yang pernah belajar di pondok pesantren, sehingga nanti terlibat dalam kegiatan pendidikan. Untuk mereka yang memiliki kelonggaran finansial, karena mereka lah yang akan jadi donatur. Ya. Lah kita apa? Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan hal ini supaya kita tidak berpikir sesempit itu. Jangan kemudian pesimis. Ya. Karena dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang dirasakan itu pahala. Li'annahum la yusibuhum dhaba'un wa huwa al-'atashu wa la nasabun wa huwa at-ta'abu wa la makhmasatun wa hiya al-maja'atu. Karena siapapun yang akhirnya ikut berangkat dalam perang Tabuk dan juga perjuangan-perjuangan Islam lainnya sampai hari ini dan nantinya, ya, ketika mereka merasakan haus, capek, lapar, ini yang disebut dalam ayat ya, At-Taubah ayat 120. Haus, capek, lapar. Hah? 120, betul. At-Taubah ayat 120. Jadi haus, capek, lapar. Itu sudah konsekuensi perjuangan. Mulai dari skala individu-individu, maupun nanti lingkupnya lebih luas. Ya. Artinya kalau misalkan mengelola pondok pesantren, ya ada saat-saat di mana kehabisan air, ya stok beras menipis, ya nggak ada yang bisa dimakan kecuali apa, ya, kelor misalkan. Ya. Ada saat-saat seperti itu, ketika proses membangun, ya, sudah kehabisan dana. Ya. Itu bukan suatu hal yang baru kan dalam catatan perjuangan Islam, itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang luar biasanya, haus, capek, lapar, itu tercatat sebagai amalan saleh. Wala yatauna mautian yaghizul kuffara ayanziluna manzilan yurhibu aduwahum. Bahkan sekedar singgah lewat dimanapun tempat sampai membuat musuh itu waspada, berjaga-jaga, takut, ya, itu saja itu sudah tercatat sebagai amalan saleh. Wala yanaluna min aduwin naila, apalagi minhu zufran wa ghalabatan alaihi, apalagi kalau sampai kemudian bisa memenangkan pertempuran. Jadi siapapun dari kita yang berada di jalan dakwah lalu membuat musuh-musuh Allah itu merasa tidak nyaman, ya, akhirnya mereka yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh itu dibenci dan dimusuhi, itu saja sudah tercatat sebagai amalan saleh. Ahlu sunnah yang kemudian punya komitmen mengamalkan Al-Quran Sunnah, melaksanakan salat berjamaah, semua diamalkan, ya, menghidupkan sunnah Nabi, mulai sunnah-sunnah yang sifatnya apa terlihat, ya, ada simbolisasi visual, artinya ada lambang, ya, lambang sunnah yang bisa dilihat secara nyata, yang pakai gamis, yang pakai cadar kalau bagi perempuan, ya, sampai membuat orang yang memusuhi Islam itu nggak suka, benci, ya, memperhitungkan. Kalau misalkan di suatu perumahan, di suatu kampung, ya, seorang sunni salafi sholat di sana, membaca Al-Quran di sana, zikir di sana, dia ikut memakmurkan masjid. Satu saja loh, satu. Keberadaannya di masjid itu lalu membuat musuh-musuh Islam itu dia berpikir, ya, kemudian ketakutan. Itu keberadaannya di masjid, duduk itu aja sudah amalan saleh. Ya, amalan saleh. Anda yang membuat status, ya, status di WhatsApp, status agama bukan status pribadi, ya, status ilmu syar'i bukan status privasi, ya, status yang kaitannya dengan maslahat umat bukan maslahat diri sendiri, bukan, tapi faedah ilmu syar'i. Lalu yang membaca itu, ya, pihak-pihak yang tidak suka, kemudian membuat mereka itu jengkel, itu membuat jengkel musuh Islam, itu sudah amalun saleh. Jadi jangan pesimis, jangan berkecil hati. Apa sih manfaatnya saya pasang status? Apa sih manfaatnya menempel poster? Apa sih manfaatnya saya menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Manfaatnya banyak. Karena itu semua terhitung sebagai amalan saleh. Ya. Ini coba kita pahami dengan baik. satu baris ya, dari ucapan al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Kata Ibnu Katsir, illa kataballahu lahum bihadhil a'mali allati laysat dakhilatan tahta qudratihim wa innama hiya nashi'atun an af'alihim a'malan salihatan wa thawaban jazila. Pertanyaannya sekarang, coba kita perhatikan keterangan dari seorang ulama ahli tafsir untuk menjelaskan kepada kita bahwa turut dan ikut berjuang di jalan Allah untungnya gede, manfaatnya besar, pahalanya banyak. Ya. Mari kita bertanya, haus, capek, lapar, tiga hal ini, apakah ketiga hal ini diniatkan untuk dirasakan atau sesuatu yang sebenarnya dihindari? Tentu jawabannya yang kedua. Orang yang berjuang fisabilillah itu pasti tidak ingin capek, tidak mau haus, tidak mau lapar. Tapi karena itu konsekuensi dari suatu perjuangan, bukan sebuah tujuan. Dengan dia mengatakan, oh saya ikut aktif dalam kegiatan dakwah dan tarbiyah itu ya supaya saya lapar. Nggak ada orang bilang seperti itu. Nggak ada. Saya ikut dalam kepanitiaan itu biar haus. Nggak ada orang seperti itu. Antum kok kelihatannya segar selalu, semangat terus, ikut bertahun dalam pondok, ya kan? Ya, golek capek, golek kesel aku ki. Kalau bahasa Jawanya begitu, paham ya golek kesel tuh? Golek kesel tuh memang, ya biar capek aja. Gak ada seperti itu, ya kan? Gak ada. Tapi inilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Pahala besar yang Allah janjikan. Bahwa sesuatu yang muncul dan dirasakan, padahal sesuatu itu tidak diinginkan dan bukan tujuan, itu saja dinilai pahala gitu loh. Itu saja dinilai pahala. Sekarang menyelenggarakan dan menghadiri majelis ilmu, itu berjuang di jalan Allah. Oh iya, jelas. Jangan ragu itu. Iya. Karena bentuk perjuangan di jalan Allah di zaman sekarang, itu yang terbaik adalah menyelenggarakan majelis ilmu. Karena dengan menyelenggarakan majelis ilmu, kita sudah berjuang untuk menjaga dan merawat syariat. Jangan sampai dilupakan. Jangan kemudian dilewatkan dan ditinggalkan. Itu berjuang. Fisabilillah. Nah, maka ketika berangkat dari rumah, ya, atau dari manapun arah, dalam perjalanan berangkat maupun pulang, bukan cuma berangkat saja, berangkat ataupun pulang atau di tempat, iya kan, niatnya udah pahala, karena berniat yang baik adalah ibadah, ya. Hadir di tempat itu ibadah, ya. Mendengarkan itu sudah ibadah. Hal-hal yang timbul, padahal sebenarnya tidak diinginkan, itu juga tercatat sebagai ibadah. Allah berfirman, illa kutiba lahum bihi amalun salih. Pasti dicatat dan ditulis untuknya sebagai amalan salih. Jadi capeknya yang dirasakan, itu amalan salih. Bukan hanya amalan salih itu apa aja sih? Amalan salih itu mencatat ilmu, amalan soleh itu melakukan perjalanan ke majelis ilmu, amalan soleh itu artinya membaca Al-Quran di majelis ilmu. Oh, amalan soleh itu adalah ketika mendengarkan ilmu dengan adab-adabnya. Oh, tidak hanya itu. Capek yang timbul, lapar yang dirasa, haus yang dialami, itu juga tercatat sebagai amalan soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Al-Kahfi ayat 30. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mau beramal baik. Nah, itu surat At-Taubah ayat 120. Satu ayat yang berikutnya, 121. Karena masih dengan kelanjutannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yunfikuna nafaqatan saghiratan wa la kabiratan wa la yaqta'una wadiya illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun." Mereka yang berjuang di jalan Allah, apapun yang diberikan, ya, apapun yang diberikan, entah uang atau barang, dana maupun benda, apapun yang diinfakkan, Allah menyatakan wala yunfikuna nafaqatan, dan tidaklah mereka itu berinfak saghiratan wala kabiratan, infak itu kecil maupun besar, sedikit ataukah banyak, wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka yang berjuang di jalan Allah itu melintasi suatu lembah. Cuma melintas saja loh. Hanya jalan. Sekedar lewat. Menuju tempat. Yang disanalah akan berjuang fisabilillah. Illa kutiba lahum. Itu juga tercatat sebagai amalan saleh. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan untuk mereka. Jauh lebih baik dibandingkan apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa? Artinya pahala yang Allah berikan itu sebenarnya berlipat-lipat nilainya dari apa yang mereka lakukan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsir, beliau menjelaskan yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yunfiquha ula'il ghuzatu fi sabilillahi nafaqatan saghiratan wala kabiratan ay qalilan wala katsira." Mereka yang berjuang di jalan Allah itu, setiap kali mereka berinfak, kan pakai biaya orang berperang itu. Ya. Emangnya tinggal berangkat-berangkat gitu? Ya enggak lah. Ya. Untuk apa berperang atau berjuang di jalan Allah itu perlu modal, ada biaya, bahkan biayanya besar. Ya. Biaya per individu, belum lagi biaya untuk pasukan. Ya kan? Makan, minum, kendaraan, pakaian, alat perang, ya, persenjataan, perlengkapan tempur, belum nanti untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu perlu biaya. Tapi biaya apapun yang mereka keluarkan, saghiratan wala kabiratan, kecil besar, kata Ibnu Katsir, ay qalilan wala kabiran, sedikit atau banyak, tidak ada yang sia-sia. Allah akan berikan balasan dengan yang jauh-jauh lebih baik. Kalau kita aplikasikan sekarang bagaimana? Orang berangkat dari rumah untuk menghadiri majelis ilmu, ya, atau untuk berta'awun, ya, apapun biaya yang dikeluarkan, sekecil, ya, sekecil apapun nilainya, itu tercatat sebagai amalan soleh dan akan diberikan balasan dengan berkali-kali lipat lebih baik. Contohnya apa? Uang bensin, uang tol, uang parkir, itu jangan dianggap remeh, ya kan? Taklim misalkan di masjid Islam, kalau di sini kan nggak ada tukang parkirnya nih, ya kan? Tapi kalau contoh yang paling dekat dengan kita sekarang di masjid Islam, Jakarta Pusat apa Selatan? Jakarta Pusat, ya kan? Para pengunjung artinya para hadirin itu artinya parkir kendaraan, yang motor, yang mobil, kan ngasih parkir itu, ya kan? Sesuai dengan tarif yang memang apa lazim berlaku atau dia ngasih lebih? Itu jangan sekedar ngasih doang begini. Kemudian dianggapnya ini, enggak. Jelas firmannya, firman Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diinfakkan oleh mereka yang berjuang di jalan Allah. Tadi udah dibahas, menghadiri majelis ilmu itu berjuang di jalan Allah enggak? Yo iya dong, berjuang di jalan Allah, bahkan bentuk perjuangan terbaik zaman sekarang ya dengan menyelenggarakan majelis ilmu serta menghadirinya. Ya kan? Kalau kontak fisik perang membawa senjata ya, zaman sekarang di mana? Yang berdasarkan fatwa para ulama. Sekarang ya jihad kita, terutama yang ada di Indonesia maksud saya, ya kita menghadiri majelis ilmu, pelajari agama itu dengan sebaik-baiknya. Maka biaya apapun yang kita keluarkan, ya, naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi. Ya kalau kendaraan umum berarti karcis dan tiketnya, kalau kendaraan pribadi berarti BBM-nya. Ya, demikian juga biaya tolnya. Ya. Sekali lagi termasuk uang parkir yang kita serahkan ke jukir juru parkir itu. Ya. Allah akan balas dengan berkali-kali lipat lebih baik. Ya kan? Itu keuntungannya orang yang berbuat baik. Bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan yang dilakukan itu disia-sia. Sia-siakan. Naam. Wala yaqta'una wadiyan ay fi sayri ila al-a'da'i. Mereka yang melewati suatu tempat menuju arah musuh. Dimanapun yang dimanapun mereka lewati, illa kutiba lahum wa lam yaqul hahuna bihi li anna hadhihi af'alun sadiratun anhum. Kecuali ditulis untuk mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak berfirman dengan bihi. Kalau ayat 120 tadi, ya kan? 120 tadi ada bihinya enggak? Ada bihi. Ya kan? Zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti an yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Ya. Kecuali dicat pasti dicatat untuk mereka dengannya itu ya lapar, ya haus, capek tadi itu tercatat sebagai amalan saleh. Di ayat yang berikutnya 121 itu tanpa bihi. Namun langsung illa kutiba lahum, pasti dicatat untuk mereka. Tidak ada dengannya, enggak ada. Kenapa? Li'anna hadhihi af'alun sadiratun anhum. Karena berinfak itu perbuatan atau sesuatu yang timbul atas keinginan dari mereka. Ada kemauan. Tapi kalau capek, lapar, haus, apakah ketiga hal ini itu timbul karena keinginan dan kemauan mereka? Tadi sudah kita terangkan. Bukan. Itu justru malah dihindari kok. Siapa yang kemudian secara sengaja, kamu ngapain ikut taklim? Ya biar capek aja. Gak ada orang bilang seperti itu. Kan gitu. Antum kok ke itisam sih? Ya biar ngerasain lapar itu gimana? Kan gitu. Antum kok nganter, semangat sekali nganter anaknya pulang pergi sekolah di pondok? Ya biar bisa merasakan haus itu gimana? Gak ada yang namanya lapar, haus, capek. Itu bukan sesuatu yang diinginkan. Ya. Bukan sesuatu yang kemudian memang diniatkan. Tapi kalau berinfak, bedakan antara berinfak dengan capek, lapar, dan haus. Makanya dalam firman Allah Azza wa Jal itu beda. Kalau yang perbuatan yang memang berasal dari diri mereka sendiri, itu tanpa bihi, tanpa dengannya. Karena memang itu yang diinginkan. Tapi kalau yang lapar, haus, capek, bihi dengannya. Karena itu sesuatu yang tidak diinginkan sebenarnya. Tafsir Al-Quran. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan itu adalah janjinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Sehingga ini masih kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan tentang keutamaan beberapa sahabat, ya, terutama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau ketika peristiwa perang Tabuk itu yang paling banyak andilnya. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, waqad hasala li amiril mu'minina Utsman ibn Affan yarhamukallah radhiyallahu anhu min hadhil ayatil karimati hazzun wafirun wa nasibun azimun. وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة. Ketika ayat ini diturunkan, maka sahabat Utsman ibnu Affan Amirul Mukminin itu sahabat yang dikatakan paling banyak mendapatkan bagian, paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena yang beliau infakkan untuk perang Tabuk itu jumlahnya sangat besar sekali, harta dengan tidak terhitung. Salah satunya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, qala Abdullah bin qala Abdullah ibnul Imam Ahmad, ya, dari putranya Imam Ahmad, saya ralat, bukan Imam Ahmad tapi putranya. Qala haddatsana Abu Musa al-Anazi, qala haddatsana Abdul Samad ibnu Abdul Warith, qala haddatsani Sakan ibnul Mughirah, qala haddatsani al-Walid bin Abi Hashim an Farqat Abi Talhah an Abdurrahman bin Khabbab As-Sulami qala, beliau bercerita, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahatta ala jaisil usrati. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan khutbah dan mengajak umat Islam, para sahabat waktu itu, untuk ikut membiayai pasukan yang akan berangkat. Pasukan itu dalam kondisi usrah. Pasukan itu dalam kondisi sedang susah. Faqala Utsmanu ibnu Affan radhiyallahu anhu, alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa akabiha. Mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, saya siap menanggung 100 ekor unta dengan semua perlengkapannya. Kan bukan cuma unta. Ada perlengkapannya, ada pelananya, ada pancikan kakinya, ada tali kekangnya. Artinya satu paket lah. Bukan cuma unta, 100 unta, tapi 100 unta beserta seluruh perlengkapannya. Wah, itu mahal. Zaman tadi kan sudah kita terangkan, di zaman itu uang cash sedang, saat itu ya, bukan zaman itu. Saat itu, saat diumumkan perang Tabuk, itu uang cash, uang segar itu sedang sudah diinvestasikan untuk perkebunan, kebun kurma. Iya. Qala tsumma hassa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian memotivasi lagi dalam khutbahnya. Faqala Utsmanu alayya mi'atu ukhra, mi'atun ukhra bi ahlasiha wa aktabiyah. Sudah, saya tambah lagi 100 ekor unta. Ya. Lengkap. Kan itu. Lengkap. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ya dengan apa namanya, dengan bahan-bahan logistiknya, bukan cuma unta tapi dengan barang yang ada di atasnya. Qala tsumma nazala mirqatan minal minbari tsumma hassa. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam turun dari mimbar, ya, melangkah turun. Ketika melangkah turun itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menganjurkan lagi, ayo ikut membiayai. Perjuangan ini perlu dana. Faqala Utsmanu ibnu Affan alayya mi'atun ukhra bi ahlasiha wa aktabiha. Sahabat Utsman lagi-lagi mengatakan radhiyallahu anhu, saya tambah lagi wahai Rasulullah 100 ekor unta dengan perlengkapannya. Qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi yadi hakadha yuharrikuha kal muta'ajjib ma 'ala Utsman ma 'amila ba'da hadza. Mendengar itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, iya kan, dengan menggunakan tangannya dan menggerakkannya, ya, seperti orang yang takjub. Beliau mengatakan ma'ala Utsmana ma'amila ba'da hadza. Setelah ini, ya, apapun yang dilakukan Utsman itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Artinya sudah pasti masuk surga. Ya. Gimana menanggung berapa ratus ekor unta berarti tadi totalnya? 300. Untanya aja? Enggak, tapi dengan semua perlengkapannya. Dalam riwayat yang lain, ma dharra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum yuraddiduha miraran. Itu diulang-ulang terus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang disumbangkan sahabat Utsman bukan cuma 300 ekor unta. Tapi sahabat Utsman radhiyallahu anhu datang membawa 1000 dinar. Ya. Fasabbaha fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 1000 dinar itu dibawa menggunakan pakaiannya. Kalau kita itu ibaratnya bawa uang itu pakai gini. Ya. Pakai uang gini karena mungkin enggak ada tas, enggak ada karung, itu pakai baju gini sahabat Utsman bawa itu. 1000 loh. Artinya 1000 keping berarti. Dibawa sahabat Utsman apa? Fasabbaha fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibawa terus kemudian dituangkan apa di apa? Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kayak gini terus diginikan. Bukan di gini bukan. Tapi pelan-pelan tentunya diginikan. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabi Muhammad mengatakan, yukalibu habiyadih, digini-ginikan uangnya itu 1000 dinar. Besar loh 1000 dinar itu. Ikan 1 dinar berapa gram? Apa? 4,25. Berarti kalau 1000 gram berapa kilo? 1000 dinar berarti berapa kilo? Ya berarti berapa kilogram? 4,2. Sekarang kalau dirupiahkan? Coba aja. Sekarang kalau dirupiahkan berapa? Katakan 1 juta aja lah. Berarti berapa? 4.000 dolar. Berarti berapa? Berapa? Iya, dihitung inflasinya 1.400 tahun yang lalu. Iya kan? Artinya bukan hanya kita lihat, oh sekarang jumlahnya 4 miliar, kemudian kita nilai 4 miliar seperti sekarang ini, tapi 4 miliar zaman dulu. Gitu, iya kan? Kan kita gak mungkin mengatakan 4 miliar sekarang, itu sama dengan 4 miliar 20 tahun yang lalu sebelum meneter, iya kan? Gak bisa. Tapi itu senilai itu di zaman dulu. Besar sekali. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, ma dharra ibna Affan ma amila ba'dal yaum. Artinya, pokoknya kalau udah kayak gini, aman dia. Mau bikin apa, mau berbuat apa, itu gak pengaruh. Udah masuk surga dia. Itu maksudnya. Radiyallahu ta'ala. Artinya, ya itulah konsekuensi berjuang. Ya bisa bilang, kalau kita udah memilih dan mengambil keputusan, ini jalan hidup saya. Ya kan? Dengan apapun yang apa bisa saya lakukan. Ya di situ konsekuensinya ada lapar, ada haus, ada capek. Ada sesuatu yang harus kita infakkan. Ya. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak hanya diam. Tapi beliau mengajar. Sehingga kalau misalkan ada suatu kegiatan taklim, ya, atau misalkan sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu mengumumkan, ya, kemudian menawarkan, ya, ini ada kesempatan untuk berinfak, ya, ini ada peluang untuk apa ikut andil, ya, itu bukan meminta-minta namanya, ya kan? Itu malah mengajak-ngajak, itu artinya mengajak-ngajak kebaikan. Apa kemudian kita bilang Nabi Muhammad minta-minta? Jangan sampai seperti itu. Nabi Muhammad itu mengajak kebaikan. Karena orang kalau tidak diajak, itu dia tidak tahu kebaikan itu seperti apa. Kalau tidak diberitahu, dia juga gak akan pernah tahu kalau ternyata ada peluang berbuat baik terbuka. Itu tadi Nabi Muhammad SAW khutbahnya di atas mimbar. Mengajak kan, ayo ikut andil. Membiayai pasukan yang akan berangkat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab, mungkin cukup. Saya udah diliatin Abu Amar terus ini. Ya emang kan? Dari tadi datang udah diliatin terus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan buat kita semua. Ya. Pokoknya, berjuang di jalan Allah itu gak ada ruginya. Ya. Misalkan sampai pun di tempat, terus saking capeknya kemudian tidur begini, capek itu ada pahalanya gak? Ada pahalanya gak? Pahalanya. Illa kutiba lahu bihi amalun soleh. Capek aja itu udah masuk amalan soleh. Jadi kalau ditanya, sebutkan beberapa bentuk amalan soleh. Apa? Lapar. Loh, kok bisa? Yang lain? Capek. Ini dalilnya mana lagi? Ternyata ibadah itu banyak. Iya kan? Capek pun bisa tercatat sebagai amalan saleh, tergantung capeknya karena apa. Kalau capek, haus, lapar itu adalah konsekuensi dari ibadah, ya itulah yang berpahala. Begitu. Maka usahakan capek itu, lapar itu, haus itu, ya, dari amalan saleh. Oh, dilihatin terus nih di telepon ya. Oh ya baik. Tergantung supirnya nanti. Baik, kita cukupkan sekian. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oh iya, tanya. Ya udah kalau gitu Ustaz yang di situ. Nanya apa? Ya nanya apa?